Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas aksinya menggugat rancangan undang-undang listrik swasta ke Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh semangat untuk melawan kepentingan asing yang mendorong pemerintah serta DPR untuk menggolkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang meski melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan cabang-cabang produksi penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak menyebutkan Hakim Ketua MK yang pada masa itu dijabat oleh Jimli Asidiki memenangkan gugatan Bapak dan mencabut undang-undang itu. Lantas, bagaimana implementasinya Pak Her? Saya nggak ngikuti, bertarung sendirian sama teman-teman yang lain sih. Saya bertarung hanya untuk ngatasi kasus tenaga listrik, listrik dari hajat hidup orang banyak menjadi komoditi aja kita udah berdarah-darah, apalagi ngurusi air, sumber daya air, ngurusi migas gitu. Jadi bagi-bagi kerjaan waktu itu gitu. Tapi seperti apa kelanjutannya, mengingat swasta sekarang tetap bisa berperan di sektor kelistrikan nasional? Oh iya, karena undang-undangnya kan belum diterapkan. Undang-undangnya belum diterapkan, tapi terus dimajukan lagi. Ya, saya udah nggak ngikut ya, kita orang modal cuma dengkul berdarah-darah ya. Cuma protes-protes aja setelah itu, tapi undang-undang listrik yang sekarang ya kemudian diketok di DPR ini, sekarang kan ya jauh lebih baik lah daripada yang kita protes dulu gitu. Nah, apakah perjuangan Bapak pada waktu itu juga terkait dengan aturan peninggalan Orde Baru yang memungkinkan swasta menjual listrik secara paksa kepada PLN sehingga perusahaan milik pemerintah itu merugi besar? Nah iya, itu yang kita batasin, yang kita batalin. Nah, karena apa? Prinsip dasarnya kan komoditi, ini barang komoditi, listrik ini. Padahal ini kan hajat hidup orang banyak, gitu loh. Jadi itu harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Itu kan esensi dari pasal 33. Nah, kemudian yang sekarang, karena ini komoditi, sektor swasta masuk. Nah, target minimum saya waktu dan teman-teman waktu gugat undang-undang listrik itu adalah paling tidak kalau sektor swasta masuk, jangan numpang pada fasilitas negara. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.